Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal ahibbah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan untuk membaca sebuah kitab, yaitu Tadhkiratus Sami' wal mutakallim fi adabil alim wal mutaallim, yang dituliskan oleh al-imam al-qadhi Badruddin Ibnu Jamaah al-Kinani asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Dan pembahasan kita masih membaca itu adab-adab yang dibawakan oleh beliau rahimahullahu taala, yang berjudul adabu al-muta'allimi ma'a syaikhihi, adab-adab seorang pelajar, seorang talibul ilmi ma'a syaikhihi, bersama dengan gurunya, bersama dengan syekhnya. Dan min fadlikum, pada kesempatan malam hari ini saya tidak bisa membawa buku karena saya lupa. Jujur, ya, saya kira ini adalah bukan jadwal saya. Saya tenang di rumah sedang ya, bersama dengan keluarga. Tidak tahu kalau ini jadwal saya. 10 menit sebelum azan ada yang mengingatkan. Jazakallahu khair. Ternyata saya buka, oh betul, ternyata sekarang adalah ya, Kemis berapa? Kelima jadwal saya. Ya, saya sedang di luar sehingga saya tidak bisa pulang untuk mengambil buku. Alhamdulillah dengan fasilitas yang ada ya, kita bisa membaca buku tersebut ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, sehingga kesempatan malam hari ini tidak seperti biasanya. Ya, biasanya kita membawa buku atau tulisan. Ya, malam hari ini kita berbeda tampilannya. Tapi insyaallah tidak mengurangi apa yang ya, seperti biasanya kita akan membaca ya, kitab yang sama insyaallah taala. Nah, qala al-musannif rahimahullahu taala al-11 an la yasbiqa asy-syaikha ila syarhi mas'alatin aw jawabi su'alin minhu aw min ghairihi wa la yusawiquhu fihi wa la yuzhiru ma'rifatahu bihi أو إدراكه له قبل الشيخ فإن عرض الشيخ عليه ذلك ابتداء والتمسه منه فلا بأس. قال المصنف رحمه الله تعالى, penulis mengatakan, yaitu Al-Qadhi Badruddin Ibnu Jamaah rahimahullahu taala. Al-11, yang ke-11, yaitu adab yang ke-11. Adabu al-muta'allim ma'a syaikhihi. Adab yang ke-11 dari adab seorang talibul ilmi, seorang pelajar, seorang penuntut ilmu ma'a syaikhihi, ya, ketika bersama dengan syekhnya, bersama dengan gurunya, bersama dengan ustadznya. Qala rahimahullahu taala an la yasbiqa asy-syaikha ila syarhi mas'alah. Ya. Hendaknya seorang talibul ilmi, seorang pelajar, la yasbiqa syekh, tidak mendahului syekhnya, tidak mendahului gurunya, ila syarhi masalah, untuk menerangkan sebuah masalah, au jawabi su'alin minhu, atau tidak mendahului gurunya dalam menjawab soal, baik dari dia atau dari yang lain. Wala yusawiquhu fihi, dan tidak menyertai syekhnya, yakni ketika syekhnya sedang membaca sebuah hadis atau sedang membaca kitab, maka thalibul ilmi tidak ikut membacanya, yakni tidak ikut membaca dengan lantang, tidak ikut membaca dengan suara yang nyaring. Wala yudhhiru ma'rifatahu bihi, dan tidak menampakkan bahwa dia telah mengetahui apa yang akan disampaikan oleh syekh. Au idrakahu qabla syekh, fa in arada syekhu alaihi dzalika ibtida'an wal tamasa minhu fala ba'sa, dan apabila syekh menawarkan kepadanya di awal pelajaran, fala ba'sa, maka tidak mengapa. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini adab yang ke-11 dari adab seorang thalibul ilmi bersama dengan gurunya. Yaitu sampaikan oleh beliau rahimallahu taala, hendaknya seorang thalibul ilmi tidak mendahului gurunya. Dalam hal apa? Dalam hal menjelaskan tentang sebuah tema pembahasan yang akan dibawakan oleh syekhnya. Misal barakallahu fikum ikhwan fil din azza wa jazakumullah. Syekh sedang akan menyampaikan sebuah hukum tertentu, dan dia sudah mengetahui tentang hukum yang akan disampaikan oleh gurunya. Maka sebagai seorang thalibul ilmi yang baik, dia tetap mendengarkan dan tidak mendahului untuk menyampaikan atau menjelaskan kepada orang lain. Contohnya mungkin barakallahu fikum orang yang berada di mana? Sampingnya, yang akan disampaikan oleh syekh hukumnya adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini, padahal syekhnya baru akan apa? Menyampaikan. Ini bukan termasuk adab yang baik. Jadi walaupun seorang thalibul ilmi, seorang pelajar, sudah mengetahui tentang materi yang akan disampaikan oleh gurunya, oleh syekhnya, maka suatu adab bagi thalibul ilmi adalah mendengarkan dan menunggu sampai syekhnya, sampai gurunya selesai untuk menyampaikan. Yani tidak berbicara sendiri, tidak berbincang sendiri, walaupun dengan dalih ya menyampaikan kepada orang yang berada di sampingnya. Demikian pula kata beliau rahimahullahu taala, au jawabi su'alin minhu au min ghairihi, dan tidak mendahului syekh ketika ada yang bertanya kepadanya. Misal barakallahu fikum, ya syekh ditanya oleh seorang. Ditanya, ya syekh, apa hukumnya ini dan itu? Maka thalibul ilmi, ya, walaupun dia sudah mengetahui jawabannya, ya, adabnya adalah tetap apa? Diam. Tidak mengatakan hukumnya seperti ini. Ya. Padahal yang ditanya siapa? Yang ditanya adalah gurunya. Yang ditanya adalah syekhnya. Sikap yang demikian barakallahu fikum min qilatil adab, di antara dari sikap yang kurang adab, kurang sopan dan kurang santunnya seseorang kepada gurunya. Pada asalnya barakallahu fikum, yang namanya at-thalib, yang namanya pelajar, kalau makmum, seperti makmum yutabi'ul imam, yang mengikuti apa? Imamnya. Tidak mendahului, tapi ditunggu sampai selesai penjelasannya. Kecuali kata beliau rahimallahu taala, fa in arada syekh alaih. Kecuali kalau seandainya barakallahu fikum, ya syekh itu menawarkan, ya, menawarkan kepada muridnya untuk menerangkan sebuah permasalahan sebelum syekh apa? Menjelaskan. Atau misalnya barakallahu fikum, ya, syekh mempersilahkan kepada talibnya, kepada muridnya, untuk menjawab soal yang diajukan oleh kepada beliau. Contoh barakallahu fikum ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya beliau bertanya ya ketika akan membahas sebuah permasalahan, ketika akan membahas sebuah perkara ya, di antara uslub, di antara cara dan metode yang ditempuh oleh baginda Rasul alaihi salatu wasallam adalah dengan metode bertanya dulu ya. Misal barakallahu fikum ya, Nabi bertanya kepada para sahabatnya, atadruna manil muflis? Ya. Tahukah kalian siapakah yang disebut dengan orang yang ya, muflis yang merugi? Di sini Rasul alaihissalatu wassalam ingin mengajarkan, memberitahukan kepada para sahabat tentang siapakah yang dimaksud dengan orang yang muflis, dengan orang yang merugi. Namun, ya, terkadang Nabi memulai pelajarannya. Nabi memulai darasnya, memulai majelisnya dengan melemparkan pertanyaan kepada para sahabat supaya lebih terkesan di dalam hati dan supaya lebih melekat dan menempel ya, di dalam ingatan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya, ketika Nabi bertanya, "Atadruna manil muflis?" Ya. Tahukah kalian wahai para sahabat? Ya. Siapakah orang-orang yang merugi? Nah, para sahabat mereka menjawab ya sesuai dengan apa yang ya mereka ketahui. Al-muflisu fina man la dirhama wala mata', ya. Orang yang rugi, orang yang pailit, orang yang bangkrut di antara kami wahai Rasul alaihi salatu wasalam, man la dirhama wala mata', yaitu yang tidak lagi memiliki harta dan tidak lagi memiliki uang. Dijawab oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, setelah dijawab oleh para sahabat, kemudian Nabi menjelaskan apa yang diinginkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam ya, yang berkaitan dengan siapakah orang yang merugi. Ya. Al-muflisu man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa shiyamin wa zakah. Orang yang merugi kata Rasul alaihi salatu wasallam adalah orang yang datang pada hari kiamat ya, datang menghadap Allah Subhanahu wa taala bi salatin wa shiyamin wa zakah, dengan membawa pahala puasa, membawa pahala ya salat, membawa pahala zakat ya, wa yati wa qad ya safaka dama hada wa daraba hada wa akamala hada ya. Akan tapi dia datang ya menghadap Allah Azza wa Jal pada yaumul akhir dengan membawa dosa-dosa, dengan membawa kezaliman-kezaliman kepada makhluk Allah yang lain. Dia telah menumpahkan darah orang itu, dia sudah menuduh orang itu, dia sudah memukul orang itu, dia telah memakan harta orang itu. Kata Rasul alaihissalatu wassalam, fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Ya, maka Allah berikan kepada orang yang terzalimi dari kebaikan dan pahala orang yang berbuat zalim. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda alaihi. Ya, ketika pahalanya sudah habis, kebaikan orang yang zalim ini sudah habis, sementara ya belum terselesaikan urusan antara dia dengan orang yang terzalimi, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa qudat min khotayahu thumma turihat alaihi summa turiha finnar. Maka Allah akan ambilkan ya dari dosa-dosa orang yang terzalimi dan Allah timpakan kepada orang yang berbuat zalim, dan kemudian Allah lemparkan orang yang zalim itu ke dalam apa? Neraka. Nah, ini barakallahu fikum sebuah uslub ya. Nabi alaihi salatu wasallam mempersilahkan ya kepada para sahabatnya untuk menjawab pertanyaan ya. Akan tetapi barakallahu fikum, kalau seandainya ya, seorang guru, seorang syekh, dan seorang ustadz ketika ingin menyampaikan dan beliaunya tidak mempersilahkan ya, kita untuk membahas terlebih dahulu ya, untuk menjawab terlebih dahulu, maka adab seorang talib yang baik, yang santun adalah mendengarkan dengan cermat ya, memperhatikan dengan seksama apa yang ingin disampaikan oleh gurunya, oleh syekhnya. Termasuk barakallahu fikum ya, ketika ya gurunya sedang ditanya. Ya terkadang barakallahu fikum mahibbatil kiram ya, a'azani wa azzakumullahu jami'an ya. Ketika syekh ditanya ya. Kemudian ya syekh ini mempersilahkan kepada muridnya ya. Minkum man indahu faedah ya. Biasanya syekh bertanya kepada para santrinya ketika ditanya tentang sebuah apa? Permasalahan. Ya, terkadang memang syekhnya, gurunya ingin ya, melatih murid-muridnya untuk menjawab pertanyaan. Atau terkadang barakallahu fikum yang namanya guru, yang namanya ustaz, yang namanya syekh, ya, bashar adalah manusia yang tidak mungkin untuk dapat menyerap dan tidak mungkin untuk menguasai semua ilmu. Ya, ada kadang-kadang barakallahu fikum perkara, permasalahan, pertanyaan yang memang tidak bisa dijawab oleh ustadz, oleh apa? Syekh. Nah, dengan ketawaduannya kemudian ustadz atau syekh ya meminta faedah kepada santri-santri. Barangkali di antara mereka ada yang mengetahui jawabannya. Syekh bertanya, "Hal minkum indahu faedah?" Ya. "Afiduna jazakumul khair," ya. Di antara kalian apakah ada yang punya faedah? Ya, tolong berikan faedah kepada kami. Jazakumullah khair. Seperti itu biasanya adabnya seorang apa? Syekh. Nah, kalau seandainya syekhnya mempersilahkan demikian, maka silahkan bagi gurunya, bagi muridnya. "Apa Ustaz, Anda pernah mendengar ya hadis tentang ini dan itu, ini itu itu?" "Apa Ustaz, saya pernah membaca ini. Kapan?" Kalau seandainya apa? Ya, gurunya memberikan waktu, mempersilahkan. Ya. Tapi kalau tidak mempersilahkan, maka barakallahu fikum ya, sikap talib yang baik, yang bijak, yang satun, yang sopan adalah menunggu ya penjelasan dan menunggu jawaban dari syekh tersebut. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab ya. Mafhum insyaallah ya, bisa difahami ya. Dan ini insyaallah sebuah adab yang sudah terbiasa ya. Adab yang sudah terbiasa ya. Nah, seorang anak bersama dengan apa orang tuanya ya, kalau orang Jawa bilang kalau orang tua mau ngomong itu jangan apa jawal, jangan mendahului, diamkan dulu orang tua berbicara sampai apa selesai. Orang tua ketika ditanya sama orang lain, biarkan orang tua itu yang menjawab terlebih dahulu karena memang dia yang nih ditanya. Kecuali kalau orang tua itu mempersilahkan, memberikan waktu, silakan untuk jawab, maka di jawab. Nah. Wa qala al-musannifu rahimallahu taala, "Wa yanbaghi an la yaqta'a 'ala shaykhi kalamahu." Dan seyogianya seorang talibul ilmi, seorang santri, seorang penuntut ilmu ya, la yaqta' 'ala syaikh kalamahu ya, tidak memotong pembicaraan apa gurunya. Jangan memotong pembicaraan gurunya. Ya. Yani ketika sedang menyampaikan sebuah permasalahan, ya, menyampaikan sebuah faedah, ditunggu sampai titik. Ditunggu sampai apa? Selesai penjelasannya. Ya. Ditunggu sampai ya berakhir apa yang ingin beliau sampaikan. Kalau seandainya sudah selesai penjelasannya, yang ingin disampaikan sudah ya, tersalurkan semuanya, namun ternyata kita yang belajar belum mengerti, belum faham ya, belum mudeng, belum dong ya, maka silakan ditanyakan, tentunya dengan adab bertanya ya. Mungkin barakallahu fikum ya, di akhir apa majelis ya, gurunya, ustadznya kita memberikan waktu untuk bertanya. Tanyakan. di akhir majelis. Kapan? Kalau ternyata barakallahu fikum, ya tidak ada waktu tanya jawab, ya ketika di jam pelajaran, karena semuanya digunakan untuk penyampaian materi, ya mungkin bisa ditanyakan ketika sudah selesai pelajaran, meminta izin kepada guru kita, kepada ustadz kita, ya barangkali beliau memiliki waktu, ya min fadlikum ustadz, ya permisi ustadz, barangkali antum, ya barangkali ustadz punya waktu. Oh ya ada, afwan ustaz, saya ingin menanyakan tentang pelajaran tadi yang belum saya pahami. Tapi kalau ternyata barakallahu fikum ustaz yang tergesa-gesa, afwan, ana tidak punya waktu sekarang. Ya, barangkali lain waktu. Ya sudah. Dicari ya kira-kira kapan waktu ustaznya itu longgar ditanyakan. Nah, bukan ketika pelajaran, ya ustadznya belum selesai, ustadz kita belum selesai menyampaikan sudah bertanya. Kenapa tidak boleh memotong di tengah jalan? Karena barangkali yang akan ditanyakan oleh dia itu akan disampaikan oleh siapa? Syekh. Ya, terkadang kita yang kurang sabar. Saat kalau ini seperti apa? Padahal ini sudah mau disampaikan. Ya. Udah nih, potong dulu. Nah, tergesa-gesa. Atau yang kedua, terkadang ketika dipotong omongannya, justru menjadi lupa apa yang akan dia sampaikan. Ya, seperti kita, barakallahu fikum, sedang ngobrol, ya, walaupun ngobrol sama teman, ada teman yang lain, apa? Nyanggah, ngajak ngobrol. Ngobrol, akhirnya, obrolan kita dengan orang yang pertama, ya, lupa. Ya, sudah sampai mana tadi ceritanya? Ya. Guru kita juga seperti itu. Ya. Ustadz kita juga seperti itu. Ketika sedang barakallahu fikum menyampaikan daras, menyampaikan pelajaran, kemudian dipotong, ditanya di tengah jalan, konsentrasinya apa? Ya, buyar, kacau, akhirnya lupa. Faedah yang mau disampaikan ya, tidak jadi tersampaikan. Sehingga kita sebagai muridnya yang ya akhirnya rugi. Ya. Harusnya dapat faedah, enggak jadi dapat faedah. Ya. Kata pepatah Arab, apa? Man ista'jala qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Siapa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan diikop, akan dihukum dengan tidak mendapatkan sesuatu tersebut. Mau disampaikan, sudah persiapkan, dipotong, ya, dikat, interupsi tengah jalan. Hanya faedah yang sudah disiapkan ya, oleh guru kita, ustadz kita, karena konsentrasinya buyar, akhirnya tidak jadi tersampaikan. Ya, itu patah Arab seperti itu. Man ista'jala syai'an qabla awamihi uqiba bihirmanihi. Wa qala rahimallahu ta'ala wa la yusabiquhu fihi, dan tidak boleh bagi talibul ilmi untuk mendahului, untuk ngelancangi ya, ucapan dari gurunya, dari ustadznya. Wala yusawiquhu dan tidak pula menyertainya. Ya, maksudnya apa menyertai? Yakni ketika ustadznya baca, ya, kalaupun kita ingin membaca, maka kita baca di dalam apa? Hati. Ya. Misal ustadznya sedang membaca hadis, ya, ya katakanlah misal hadis ya, Al-Bukhari ya, Sahih Bukhari ya. Qala musannifu rahimahullahu taala ya. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala haddatsana fulan. Qala an fulan al fulan ya. Maka walaupun kita bawa buku ya. Ketika bawa buku barakallahu fikum, Kita ingin mengikuti, silakan mengikuti, tapi di dalam apa? Hati. Kalaupun mau menggerakkan bibir, ya silakan menggerakkan bibir, tapi jangan sampai keluar apa? Suaranya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita di belakang juga ngomong qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuz'iju syaikh, demikian ini barakallahu fikum, dapat mengganggu konsentrasi daripada guru kita. Ya. Ikuti, silakan kita buka. Ya. Misalnya barakallahu fikum, misalnya, ya, guru kita membahas hadis Sahih Bukhari. Ya. Beliaunya membawa buku Fathul Bari, syarahnya, ya, Sahih Bukhari. Ya. Kemudian kita yang belajar juga membawa apa? Fathul Bari. Kita tahu itu sedang dibaca oleh guru kita. Ya. Maka, ya walaupun kita ada bukunya, mengikuti ya, dalam hati atau menggerakkan bibir. Tapi jangan apa? Jangan sampai menyaringkan suara. Jangan sampai mengeraskan apa? Suara. Yang pertama barakallahu fikum, itu dapat mengganggu ya, orang yang di samping kita ya, yang mungkin dia sedang menulis faedah ya, sedang ya merangkum faedah, terganggu dengan bacaan kita. Atau kalau seandainya suara itu sampai terdengar kepada syekh, kepada guru kita, ya, demikian akan mengganggunya dan akan ya mengganggu dan akan mengurangi konsentrasi atau bahkan merusak konsentrasi dalam guru kita tersebut. Wa qala rahimahullahu taala wa la yuzhiru ma'rifatahu bihi, dan tidak menampakkan bahwa dia telah mengetahui apa yang ya, disampaikan oleh syekhnya. Jadi ketika syekhnya menyampaikan sebuah faedah, pelajaran, sebuah dars, dia pernah mendengar sebelumnya. Dia pernah barakallahu fikum membaca sebelumnya. Dia sudah pernah mendapati sebelumnya. Maka tetap dia mendengarkan. Dia tetap apa? Mendengarkan. Seakan-akan itu adalah pertama kali dia mendapatkan faedah, mendapatkan dars, mendapatkan pelajaran. Bukan memperlihatkan, menampakkan bahwa dia pernah mendengar sebelumnya, mungkin santai ya dengan tangannya ke belakang, dongak, gitu ya, seakan-akan dia pernah ya mendengar sebelumnya. Ini barakallahu fikum, ya, yukhalifu al-adab, ini menyelisih adab, ya, tapi tetap ya, dengan posisinya yang sopan, posisinya yang baik, ya, dia mendengarkan. Bahkan barakallahu fikum, tidak ada salahnya untuk menulis faedah yang sebelumnya pernah ditulis. Ya. Faedah itu sudah pernah ditulis. Hadis itu sudah pernah ditulis. Tidak ada salah ditulis lagi. Ya. Hatta yatarassakh fi dhihn, agar lebih mantap dan agar lebih nyantol di dalam ingatan kita. Ya. Semakin sering mendengar, semakin sering apa? Menulis. Ya. Maka akan semakin kuat pula ingatan itu. Daras itu, pelajaran itu, ya. Apalagi barakallahu fikum, kalau seandainya buku pelajarannya itu beda-beda, ya. Buku tulisnya apa? Beda-beda. Kalau buku tulisnya ada 3, faedah itu akan tertulis di buku pertama, kedua, dan ketiga. Ketika murojaah, ketika dia buka, akan mendapatkan faedah tersebut, ya. Akan lebih melekat, akan lebih ingat, ya. Jadi bukan sebuah aib, bukan sebuah cacat ketika kita mendapatkan faedah yang baru, kemudian kita memperhatikannya, ya, kemudian kita mendengarkannya dengan baik, kemudian menuangkannya di dalam apa? Buku catatan. Ya. Bisa saja barakallahu fikum, buku catatan kita ini, qadarullah misalnya, terselip atau hilang. Kalau kita menuliskan di buku yang lain misalnya, ya, maka faedah itu tidak ikut hilang, ya. Utamanya seperti kita, ya. Kalau ulama dulu, ya, al ilmu fi sudur, ya, ilmu itu tersimpan di dalam hati. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala ketika ya barakallahu fikum menyampaikan hadis, enggak perlu bawa apa? Buku, sehingga dikatakan al-hafid, ya. Seorang yang apa? Hafid. Yang dikatakan al-hafid itu adalah yang mampu untuk menyampaikan hafalan kapan ya dia disuruh untuk menyampaikan, ya. Sehingga para ulama salaf dahulu, ya, mereka ya memiliki ya mungkin gambaran tentang mereka adalah ilmuhum fis sudur, ya. Ilmu mereka itu adalah ya di dalam hati mereka, di dalam ingatan mereka, di dalam dada mereka. Kemana-mana barakallahu fikum enggak bawa buku menyampaikan pelajaran, materinya sudah ada di dalam apa? Hati. Tapi kalau seperti kita barakallahu fikum, bukan al ilmu fis sudur tapi al ilmu fis sutur, ya. Ilmunya itu ada di tulisan. Begitu tulisannya ketinggalan, bingung mau menyampaikan apa? Al ilmu fis sutur. Sampai ada guyonannya kita. Kalau dulu Imam Bukhari muhaddisin, ya. Imam ahli apa? Hadis. Tapi kalau thalabah seperti kita bukan muhaddisin, tapi muhardisin. Ya. Apa beda? Muhardisin ilmunya itu di hardis. Ketika kita belajar barakallahu fikum, ya, beberapa saat, beberapa bulan atau beberapa tahun, ketika mempulang ke Indonesia, itu sibuk. Sibuk ngapain? Sibuk mencari rekaman pelajaran, ya. Jadi ketika kita belajar, ya, selain di situ ada bawa apa? Buku, ya. Di antara kita membawa rekaman, ya, bawa rekaman, ya. Jadi belajarnya itu yang belajar tiga, ya. Orangnya ikut belajar, bukunya ikut apa? Belajar, rekamannya juga ikut belajar, ya. Ketika saya menyampaikan faedah, terkadang ada faedah yang terselip, ya, tidak tercatat, ya. Nanti ketika pulang ke rumah, ini apa MP3-nya atau alat rekamnya didengarkan lagi. Oh, ada faedah yang belum tertulis, ditulis di mana? Buku. Nah, seperti itu. Nah, nanti rekaman itu dikumpulkan. Biasa ada santri itu yang memang bagian rekaman. Bagian rekaman, misalnya daras fikih, ya, pelajarannya apa saja, ya, kalau pernah belajar fikih muyassar, pernah belajar manhajus salikin, pernah belajar ad-durrul bahiyah, nah itu ketika mau pulang, ya, pada beli apa harddisk, ya, 1 tera, ya, 1000 giga itu isinya apa rekaman, ketika begitu pulang ke Indonesia, ya. Kemudian ingin murojaah, buka bukunya, dengarkan apa? Dengarkan rekamannya. Ketika bukunya hilang, rekamannya apa? Hilang. Wah, ini sudah was-was. Nah, barakallahu fikum, ya. Sehingga kita candaannya, kalau tingkat Bukhari itu muhaddisin, ahli hadis. Kalau kita muhardisin, ya. Ilmunya itu di hardis, ya. Mau pulang bingung, pada beli hardis 1 tera, 2 tera, pulang ke rumah, ya, di rumah buat murojaah. Ya, syahidnya barakallahu fikum, ya. Ketika melihat, ya, kemampuan kita yang terbatas, tidak seperti para imam, tidak seperti para ulama dahulu yang langsung menghafal begitu mendengar berapa? 1 kali, 2 kali atau 3 kali, maka kita butuh, ya, butuh alat bantu, ya. Yaitu dengan menulis. Ya, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Qayyidul ilma bil kitabah." Ikatlah ilmu dengan menulis. Jadi enggak masalah. Walaupun sudah pernah mendengar, tulis lagi. Ya. Ada faedah yang sama, tulis lagi. Ya. Semakin sering barakallahu fikum mendengar, semakin sering ditulis, maka akan semakin kuat dan akan semakin ya susah apa hilang. Seperti misalnya kita menghafal surat Al-Fatihah. Dari kecil kita sudah menghafal Al-Fatihah. Sampai sekarang entah sudah berapa puluh ribu kali kita membaca. Maka susah. Ya, susah untuk apa? Susah untuk lupa. Ya. Susah untuk lupa karena sudah saking ingatnya. Ya kadang-kadang lupa ya memang ada manusiawi. Ya. Tapi susah. Berbeda dengan hafalan-hafalan yang baru dihafal. Baru hafal beberapa saat, baru dibaca beberapa kali, ya. Biasanya itu lebih mudah hilang dibandingkan dengan ya hafalan sudah lama. Ibaratnya seperti itu, ya. Jadi walaupun gurunya, walaupun ustaznya menyampaikan sebuah faedah, ya, yang pernah dia dengar, pernah dia baca, pernah dia dapatkan, pernah dia pelajari, maka ya, kita sebagai thalibul ilmi tetap memperhatikan. Qala musannifu rahimallahu taala bal yasbiru hatta yafragha asy-syaikhu kalamahu tsumma yatakallam. Ya, ya, tidak memotong, tidak ikut ya mengeraskan suaranya dengan membaca, akan tetapi yasbir, dia sabar, hatta yafragha asy-syaikhu kalamahu, sampai gurunya menyelesaikan apa penjelasannya, ya, merampungkan ya ucapannya, ya, tsumma yatakallam, baru kemudian itu dia berbicara, ya, baru kemudian dia berbicara. Nah, wa qala rahimahullahu taala wa la yatahaddatsu ma'a ghairihi wa asy-syaikhu yatahaddatsu ma'ahu aw ma'a jama'atil majlis. Ya, kemudian di antara ada pula kata Al-Qadhi Ibnu Jamaah rahimahullahu taala wala yatahaddatsu ma'a ghairihi. Ya. Dan tidak boleh berbicara bersama dengan yang lainnya. Wa syaikhu yatahaddatsu ma'ahu, padahal gurunya sedang mengajak dia untuk berbicara. Jadi ketika gurunya sedang berbicara, ya, ustadznya, ya, ustadz kita sedang mengajak berbicara, maka kita fokus untuk menjawab pertanyaannya dan fokus untuk ya melayani ya beliau untuk berbicara, ya, dan tidak mengalihkan dan tidak memalingkan pembicaraan dia, ya, dengan berbicara dengan orang lain. Ini adabnya, barakallahu fikum. Ya, ini adabnya. Ya, jadi ketika sedang berbicara, guru kita sedang butuh, ya, sedang bertanya sesuatu diperlukan olehnya, maka kita berkhidmah kepadanya, ya, kita melayaninya, ya, kita barakallahu fikum memberikan apa yang dibutuhkan, walaupun hanya sekedar ucapan, ya, walaupun sekedar pembicaraan, menemaninya bicara, ya, barakallahu fikum, ya. Dan kita pun yang melihat misalnya guru kita sedang berbicara dengan orang lain, ya, maka adab kita, sikap kita adalah ya bersabar menunggu sampai guru kita selesai berbicara dengan lawan bicaranya, kemudian kita minta waktu, kalau boleh maka kita baru berbicara. Ini la yaqta al kalam, ya, tidak memotong kalam. Dan inilah adab, barakallahu fikum. Dan inilah adalah adab. Nah, adab khususnya barakallahu fikum adalah adab bagi seorang thalibul ilmi. Demikian barakallahu fikum. Dan karena waktu isya sudah masuk, maka pertemuan kita pada malam hari ini kita cukupkan. Ya, mudah-mudahan ya, yang sedikit ini bisa untuk kita fahami dan bisa untuk kita ya, amalkan, kita kerjakan. Dan mudah-mudahan ya, dengan memperhatikan adab-adab thalibul ilmi ini, ya, ya, adab-adab ya, belajar ini, adab-adab menuntut ilmu, mudah-mudahan dengan menjalankan adab ini akan menjadikan ilmu kita ya berbarokah dan semakin bermanfaat untuk kita dan juga untuk orang yang lain. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf dan kita tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.